Soalan dia lebih kurang 40 sini. Nah, boleh setengah jam lagi boleh. Ada masa itu, soalan pertama, seorang penceramah melagukan bacaan ayat Quran ala Hindustan. Apakah boleh? Dia kata ada penceramah dia baca ayat Quran tapi dia buat macam lagu Hindustan. Jawabnya tak boleh. Dia tak boleh lagu. Kalau Quran tak boleh, lain pada Quran boleh. Kita nak buat lenggok mana-mana boleh. Faham? Ha? Macam katakan apa nasyid dan seumpamanya tak apa. Neh. Tapi kalau Quran tak boleh. Neh. Ha, jangan buat lenggok-lenggok lain. Neh. Ye Arabi. Neh, Arabi bacaannya Arabi saja. Jangan buat style lagu dan seumpamanya. Neh. Ha. Beri. Ha. Mentang-mentang ganda 10 wis ringgit je. Orang hijau beri 5 lah, orang hijau. Tak apa, ikhlas. Nah. Ha. Jangan tinggal luar-luar ni. Nah. Tidak wajib sunat je derma ni. Sayyidina Usman dia derma separuh harta. Nah. Sayyidina Abu Bakar licin semua sekali. Nah. Ha. Kalau kita mati lagi, kalau kita mati mesti kita menyesal. Kalau kau tahu gini, aku derma-derma harta. Nah, sebab mati tu penyesalan. Walaupun orang yang telah banyak beramal, orang yang semayang 100 tahajud, 100 rakaat tahajud pada malam-malam, dia menyesal bila dia mati. Kalau kau tahu aku semayang 1000 rakaat. Nah, melihat tentang huru-hara alam barzah. Nah, ha. Apa hukum kita menggunakan kemudahan diberikan oleh orang kafir harbi? Boleh menggunakan kemudahan orang kafir. Yang balang kafir harbi atau kafir zimi ni, ada beberapa perkara yang orang Islam tak boleh bermuamalah dengan mereka. Ada disebutkan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Kalau jual beli, ada yang boleh, ada tak boleh. Kita boleh jual beli tak orang kafir? Boleh. Semua perkara tak. Contoh, Quran. Tak boleh jual beli ni. Nah, tak boleh. Lepas tu apa hukum perhimpunan bersih? Lepas tu jawab lama, malah nak jawab dah. Nah, walaupun dipimpin oleh bukan Islam, sebenarnya bukan dipimpin oleh bukan Islam, tapi dipimpin oleh presiden. Nah, hal tu di highlightkan oleh TV-TV saja untuk menampakkan, untuk menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Dan sekarang pun kita tengok macam-macam pembohongan. Nah, macam-macam pembohongan. Di kabar baiknya kerajaan kita tangkap orang demonstrasi ni, kita beri makan yang free, tak bayar. Nah, mana beri makan free, nasi. Nasi biryani free, baiknya. Baik apa? Cik aku tangkap bini mu, aku beri makan free. Nah. Nah, memang beri makan free. Tengok orang colek anak orang. Pencolek tu dia colek anak orang kaya, 3 hari dia simpang. 3 hari simpan tu dibagi makan nasi. Bagilah. Dari dia kena bayar gitu. Kena bayar tak nasi tu? Ada pun colek bagi makan free. Bodoh. Tahu tak? Ha. Apakah boleh dianggap pasek kecil bagi laki-laki yang pakai kopiah? Dapat apa pula pakai kopiah jadi pasek ni? Ha, banyak ni. Dia ni sederhana, jangan ekstrim. Jangan leweh sangat agama. Sederhana. Sederhana ni pertama sekali tepat bagaimana sunnah. Kemudian ikut pandangan ulama-ulama yang muktabar. Kadang-kadang kita ni ekstrim sangat, betul kita kasih pada ilmu, tapi lebih pada ulama kita hukum. Nah, itu kena jaga benda lagi. Benda yang boleh kita kata tak boleh. Orang lelaki berdodok lelaki kan dia pakai luar tiga suku tu. Tiga suku tu tutup arak tak lagi. Tutup dah, kita pergi kata haram lah pula. Nampak? Ha, jadi ni yang panggil ekstrim. Ekstrim tak betul. Yang tak ekstrim, awsatuha, sederhana. Nampak? Sederhana, hak sekarang ni di-highlightkan sebagai pokok sekular bukan? Sederhana, hak Islam tu. Neh? Ha. Tapi sederhana pokok sekarang ni, kita hak betul ni dianggap ekstrim. Nampak? Ini golongan ekstrim. Dah dia sederhana. Sederhana apalah kedara harap. Orang panggil sederhana. Kalau buka kedai tutup kedai judi sederhana gitu. Bukan sederhana. Itu golongan mudil, yang menyesatkan orang lain. Nah, apakah pewarna rambut di pasaran sekarang boleh dipakai dan juga halal? Jawabnya tak boleh nak jawab sebab macam-macam produk. Jadi kita pakai kaedah senang, segala jenis pewarna yang harus dipakai ialah yang tidak menjadi manik bagi wuduhul ma. Manik mana jadi penghalang bagi wuduh, bagi sampai air pada rambut. Nah, kalau dia penghalang macam jenis bergetah lekat pada rambut, mandi junub dah sah. Nah, jadi kalau jenis bukan menghalang air sampai ke rambut, maka wak mari produk apa pun halal, halal lah dipakai. Nah, tapi bukanlah sembarangan. Bila kita rambut ubang, baru kita boleh tukar warna. Kalau rambut kita tak ubang, tak boleh tukar warna. Faham? Sebab masalah dai rambut, inai rambut ni untuk orang berubang. Ni kita rambut hitam tukar rambut pula warna kuning. Dah kurang siang tengok nak jadi rambut putih. Nah, rambut kuning ni macam nyapu sapu rambut. Nampak siang. Dia nak lawa tapi jadi uduh. Betul tak? Nak lawa jadi dia. Patut nak lawa, biar jadi lawa. Nak, dia nak kelihatan cantik tapi jadi uduh. Dah rambut kuning dah. Dah saya kata, apa orang putih tu lawa rambut kuning? Memanglah pasal dia kulit putih. Dia rambut kuning, bulu kening kuning. Mu rambut kuning, bulu kening hitam. Macam anak onyek. Tak boleh. Nak. Duduk kapur-kapur yang rambut merah. Kata duduk dana mek rambut merah ni. Duduk hantar gua sekejap. Ingat ke duduk Scotland sekian lah tau. Boleh tahan kira terpengaruh dah. Duduk gua sekejap. Dan ni seorang lagi ni mek ni rambut rambut kuning ni. Duduk teroy. Tak sedar ke diri. Apa pandangan tentang perimpunan? Malah nak jawab perimpunan. Baik. Saya telah merisik seorang gadis. Ha, ni bagus sedap. Seluruh keluarganya alim. Gadis itu pun sangat patuh pada Allah. Alhamdulillah. Tapi apa yang dimuskilkan ayah seorang perokok? Bukankah perokok boleh jadi fasik? Fasik tidak layak jadi wali nikah. Mana satu jika saya tetap meneruskan ibadah itu? Jawabnya sah nikah. Neh. Dia masalah ni dua yang khilaf duk besar sangat. Mazhab Syafi'i makruh kalau tak memudaratkan dalam keadaan yang terdekat. Kalau syak rokok jadi mudarat selalu, haram juga mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali haram. Neh. Jadi dia nak kata nak jadi fasik mestilah perkara yang mungkar bil ijma'. Faham ke? Kalau benda khilafiah tak jadi fasik. Faham? Baru kita faham man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Siapa lihat benda mungkar? Benda mungkar jangan kita faham ikut kepala otak kita. Buka kitab-kitab tafsir hadis pula. Iaitu al-haram bil ijma'. Yang haram dengan ijma'. Faham? Minum arak. Minum arak ni ada khilaf dah, ada dak ulama kata boleh. Tak ada ijma'. Ha, maka jadi wasi. Tinggal semayang, ada mazhab kata tak apa dak semayang. Tak ada empat mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali jadi fasik. Faham? Satu waktu saja. Benda hak khilafiah ada perselisihan ulama, bukan perkara mungkar. Macam mana satu mazhab Syafi'i makruh, mazhab lain tiga lagi haram. Maka tak boleh kita nak larang orang main catur atas dasar mencegah kemungkaran. Kerana dia bukan perkara mungkar. Faham lagi? Nah, jadi kalau buat benda yang mungkar, iaitu yang ijma' haramnya, barulah jadi fasik. Nah, ada seorang penceramah kata Asabiyah hanya untuk bangsa Arab. Minta tolong jelaskan. Penceramah ini famous. Apa pula ni? Asabiyah untuk bangsa Arab. Asabiyah, Asabiyah ni maknanya kita menyebelahi kerani kita. Walaupun salah tu Asabiyah. Dan kerani orang lain walaupun betul kita tetapkan. Lepas dia nak kata bila tanya benda mana Asabiyah. Malah Asabiyah nak kata antu'ina kau maka ala zulmihi. Mu menyebelahi puak mu pada benda salah. Nah, itu Asabiyah. Jadi tak salah kira lah penceramah mana-mana pun. Nah, faham gitu. Jangan Asabiyah. Tengok sekarang kalau Asabiyah di dalam negara kita, bukan Asabiyah mesti dia kebangsaan tu saja, tapi kepuakan tu saja. Nah, kalau hak dia betul berlaku, minum arak pun boleh, berjoget pun boleh, kita kata tak betul, dia kata pula kita tak betul. Nah, tengok dalam TV dia buat Akademi Fantasia terang-terang mencabar Allah Ta'ala. nak mencabar sunnah Nabi. Terang-terang dah. Eh, kita kabar ke dia tak boleh ni, dia kata kita pula tak betul. Nah, ha, tapi alik ke dia betul belaka. Nampak? Ha, ini masalah. Soalan seterusnya. Apa hukum kita terlibat dengan parti yang lawan Islam? Katanya dia terlibat sebab tak nak putus kawan dengan orang kampung. Tapi katanya dia UNIPAS. ni cari badah belaka ni. Jawabnya kalau betul gitu, dia hanya sebagai ahli saja, tak ada masalah. Faham? Sebab berarti kalau dia keluar parti jadi pecah keluarga dan sebagainya. Neh, tak apa. Tapi jangan tak boleh buat satu-satu kerja untuk tolong orang zalim, tak boleh. Minta maaf. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Haram kamu bertolong perkara ismi dan udwan. Nampak? Kalau hak muat nama hak lama dah, tak ada masalah. Neh. Ha. Sebab kita hidup sekali. Lepas tu ni habislah. Dulu kita mati, Allah hidupkan kita. Hidup hak ni hidup untuk menghadapi peperiksaan. Ujian kat gini nak tengok keputusan di padang mahsyar. Tak boleh retain balik dah. Neh. Ha. Jadi atau lewatlah. Ha. Cukup atau tak balik aku ni. Boleh tak pegang handset untuk baca Quran ketika dalam solat? Handset tu ada software Quran dari orang Gitra. Dia semayang, dia pegang handset, pegang itu. Kerana dia nak baca Quran, dah ingat surah. Nak, umpama kita imam dah ingat Fatihah, buka handset. Dengar molek. Pegang Quran dalam mazhab Syafi'i, dalam semayang, jangan sampai gerak 3 kali turun-turun. Dalam mazhab lain 40 kali pun tak apa, kerana perbuatan itu ibadah diri dan ada kaitan dengan semayang. Dalam mazhab Syafi'i dia bergaduh sikit. Nah, ha, begitu juga kalau kita semayang mana duduk depan Quran dia, kata kita buka belum. Nah, memang kau buka sekali, jangan kau buka gini kata-kata-kata-kata-kata. Nah, ha, buka sekali je lah. Nah, tapi kalau pegang gini, tengok surah, pandangan yang paling ramai, kalau semayang 5 waktu makruh, setengah lama kata khilaful aula. Yang boleh tengok-tengok Quran semayang lain daripada maktubah. Nah, semayang terawih, semayang witir, semayang hajat. Soalan seterusnya. Apakah hukum berniaga-perniagaan ailia burung walik? Ailianya bercampur dengan najis masih mengambil. Adakah halal diminum dan diniagakan? Jawabnya halal. Bukan kita fatwa. Ulama-ulama mutaakhir ni kata sarang burung layak-layak burung walik ni halal dimakan dan halal dijual beli. Dengan syarat jangan sengaja makan najis. Tengok ada tai burung makan rebuh tu dah boleh. Mesti kena bersih. Seperti mana dihalalkan kita minum madu. Madu ni buat sarang dia. Sarang madu tu lebih ambil mozek ke tai lembu? Acu jawab. Termasuk najis lembu. Betul tak? Campur dengan rupu. Nah, diadung-adung-adung-adung siap sarang lebah. Maka kata madu masuk di dalam buat madu, kena tak sarang lebah? Bila kena, mutan najis sebutlah kita pekoh. Tapi dimaaf pada syarat. Kalau tidak, takkan nak basuh madu. Beli madu masuk, boleh masing-masing madu. Maka begitulah dimaafkan juga kepada sarang burung walik dengan syarat yang susah-susah kita nak buang. Jangan yang zahir. Neh, ambil dengan sarang, dengan tahi, rebus sekaligus. Tak boleh. Neh, jadi hukumnya harus. Saya tinggal dekat masjid, tapi saya jarang pergi jemaah di masjid kerana imam dan jawatankuasa menyokong kezaliman. Apakah saya berdosa? Jawabnya, jangan kita berdiam saja, tetapi tunjukkan kat mana tak kena, betulkan orang yang salah itu. Kalau kita pakai tinggal gitu saja, dia sedar dia salah. Dah sedar, dah mana dakwah kita? Dahkan Nabi beritahu kepada raja-raja direct, sanggup kena pelekor kepala pecah. Dan kalau kita kabur ke dia, ada kali pelekor batu kepala kita. Nah, sini tak apa kena. Bila kita tanya tak comel dia punya amat, dia punya nak umpamanya Tok Imam tu, bila ada apa comel kan, kita pun pakai lari je. Dia tak sedar. Baik kita bersama dia, kita dakwah dia, dia lawang juga, keras juga dengan zahir, maka kita berpindah semayang di masjid lain. Tu yang terbaik. Dah. Apakah hukum pakai suasa? Hak setahu hak kita jumpalah Lebih daripada 5 buah kitab fiqh dah menyebut suasa adalah haram dipakai oleh lelaki. Kerana itu mana-mana tempat kita mengajar, kita patut buat haram. Lah dulu kita kan buat haram. Tapi kalau kita jumpa pula kitab-kitab daripada ulama mu'tabar kata harus dah pula, maka kita raya khilaf lah lain kali. Takat ni tak jumpa lagi kata harus. Ada kata harus, ustaz-ustaz cakap kedai kopi. Dia kata harus. Tapi kitab-kitab fatwa haram. Di antaranya bekas mufti besar negeri Johor almarhum Syekh Alwi Al-Hada rahimahullah taala. Dia ni ulama besar daripada Aceh. Tahun 40-an Johor kehilangan mufti, tak ada ganti dalam Malaysia ni, tak ada cari. Terpaksa minta daripada kerajaan Aceh. Dua kali atas surat baru disetuju jadi mufti di negeri Johor. Seorang mufti yang sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i. Tulis dengan terang dalam kitab himpunan fatwanya, hukumnya haram. Kemudian dalam kitab fatwa rasmi mufti Terengganu juga menyatakan haram. Kemudian sebutlah kitab pelita penuntut juga mengatakan haram. Dalam kitab syarah Muslim tak sebut suasa tapi sebut mah sedikit dicampur dengan yang lain. Madis cincin hukumnya haram juga. Neh kalau zahir nampak mah itu. Yang tak haram mah belah dalam tu kita lilit dengan besi ikut luar. Ada ulama kata harus. Beli cincin mah celup besi pakai. Ah tu tak haram. Neh masa nampak dak mah. Doa nampak besi. Orang panggil dak berapa sihat. Neh. Dalam satu majlis ada usul maksiat seperti tak tutup aurat. Adakah dikira dibolehkan untuk solat jamak atau qasar? Baik, ni kita nak pergi satu majlis lah. Katakan majlis kahwin. Kahwin maknanya pak saudara kita kahwin tak? Tak kira lah. Nah, di Kuala Lumpur tu. Bila kahwin adalah perempuan hak mari-mari, kadang ada tak pakai tudung tak? Kadang pakai tudung tapi belah pula siapa peha. Adakah boleh kita jamak qasar? Boleh. Sebab kita tujuan nak musafir tu kita nak pergi tengok peha dia. Nampak? Yang tak boleh ni masih niat nak pergi buat maksiat. Niat munasabah tu nak pergi buat maksiat dah. Aku nak pergi kat orang beripung ni, aku nak tarik mana hak kain belah, aku nak tengok betih. Ah ha, baru lah panggil maksiat. Faham tak? Sebab kalau kita nak elok dengan maksiat-maksiat yang terpencil yang begitu, payahlah kita keadaan hari ini. Jangan niat nak maksiat sudah. Kan ar-rukhsulah tunatu bil ma'asi. Nah, ma'rukhsah itu tidak diberi kepada orang yang ada nak mengerjakan maksiat. Ha, ini bukan awak maksiat. Itu benda yang aridium. Nah, ha, soalan seterusnya. Sekiranya ibu saya berkata yang negatif terhadap saya dan anak-anak, adakah kata-kata itu menjadi doa dan dimakbulkan Allah? Contohnya ibu saya mengatakan saya malah, anak-anak saya malah dan tidak berjaya dalam pelajaran. Baik. Dia kata mak dia selalu kata ke dia malah dan anak-anak dia. Dia takut ni satu doa yang makbul. Jawabnya ya. Doa ibu adalah sangat makbul. Sebab tu ibu jangan kata kepada anak cucu dia. Ayah kata juga tapi seberkesan macam ibu. Kenapa lebih mujarab perkataan? Kerana Nabi kata siapa yang perlu kita saat lepas Allah dan Rasul. Lepas tu ibu. Lepas tu 3 kali baru sebut ayah. Maka ibu ni jangan kata tak molek kepada anak. Kalau anak dia jahat, jangan panggil jahat. Panggil baik. Eh baik, mari kejap. Panggil gitu. Nak? Ha, supaya anak dia tak menjadi jahat. Kerana dia yang mengandungkan anak 9 bulan. Dia yang bermati yang bersabung nyawa nak lahirkan anak. Dah lahir dia pula yang jaga anak. Dengan beri kopek, beri air susu, dengan riba, dengan basuh berok, basuh kecing. Nangis malam ayah buat nak dengar tekuk kepala dengan batal. Dah, mak bangun tukar paper. Susahnya maka Allah berikan mulut mak kepada anak orang panggil masing. Faham? Ha, lepas tu jangan kata jahat lagu mana anak kita, jangan kata dia mampu mulut mana lah, jangan kata gitulah. Anak kita kan pasal mulut mak ayah ni tak boleh juga kata tak baik. Tapi payah sikit nak nak dimakbulkan mulut ayah ne? Mulut tawa dia panggil. Bagaimana saya nak jaga hati agar tidak berbuat sangka terhadap orang lain terutama suami? Adakah doa-doa tertentu? Doa memang doa dah sama-sama kita doa lepas mayang. Minta akhlak yang baik. Minta hati yang bersih. Nampak? Minta hati kita cerah. Nih, Allahumma nawwir qalbi. Ya Allah, cerahkan hatiku. Nih. Kemudian kita kena ingat. Kita nak suka buruk ke orang, biarlah kita ingat dulu kita ni adalah hamba Allah yang tak ada kelebihan hamba kita. Kita asalnya tak ada, datang jadi ada daripada air mani yang dibenci oleh orang. Dah benda lebih kita. Air mani ni walaupun tak najis, orang benci. Nak? Orang benci tengok. Orang tengok jamu makan nasi, Tok Imam, Tok Bilal, Noja, JKK ada belaka. Kita pun buat mari air mani masuk makuk pun depan ni. Kita tak suruh makan, rupuh saja je. Nak? Orang benci tak tengok. Ni dah lalu nak makan. Nak? Diri kita lah tu. Air mani ni dah hina tak? Oh, ini orang marah sangat air mani. Orang tak berahi, tak molek. Ha tu kita dah benda kelebihan. Nampak? Asal kita kata, "Oi, air mani jangan gurak marah dia orang." Nah, orang tengah duduk lepak kat tepi jalan, kita ambil air mani terlombor tau muka dia. Oh, marah dia. Nah, pejor sampai tiga kampung pejor. Neh, ah, kita lah tu yang tersangat dibenci oleh manusia. Dah benda kelebihan, tak suka buruk kau orang. Semua kita adalah hamba-hamba Allah. Kita nak balik ke kampung asal kita, tempat tok nenek kita Adam dan Hawa berasal, iaitu syurga. Allah beri orang ni senang, alhamdulillah. Gelaran dia bila-bila memang dia tahu, aku pula senang. Kan comel tu. Allah beri dia susah. Ya Allah, balikkan segala kala kesembuhan dan kesihatan dia. Ajar gitu, lawang nafsu kita. Neh, insya-Allah selamat. Apa hukum kalau kita semayang berimamkan imam yang menyokong pahaman sekuler? Kalau bodoh-bodoh sokong itu, fasik. Jangan hak lapar jelah. Jelah dari kabar. Kalau kita ikut hukum udu, maka tak maju kita. Patut tak boleh ikut tu. Kalau kita tak jalankan hukum, kalau kita laksana hukum Quran, maka kita susah bila-bila. Ha, orang ni, batal dah kita. Tapi kalau dia nyokong saja, nyokong saja orang ramai ni, nak cari seng. Ha? Tengok pada baca khutbah jangan ya kita kembar takut pada Allah. Kita jawab pelawak. Mu kata suruh orang takut kepada Allah. Mu sibuk buat kerjaya. Aku nak sehat kepada kamu dan kepada aku minta ku Allah. Menyedarkan masyarakat juga berani. Apa guna mengambil takullah? Jangan kata korang. Bukan sini ni ceritanya Afrika Tengah. Nah. Patut begitu. Tak perlu panjang. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai hadirin-hadirin jemaah sekalian, ingatlah, nampak, hidup kita ini akan bertemu dengan mati dan akan dibicarakan di hadapan Allah. Maka barang siapa yang sama dengan pemerintah yang tidak mahu melaksanakan undang-undang Islam di dalam negara, maka mereka pasti akan masuk di dalam neraka. Kena Allah leret-leret. Nah. Pendek je. Wahai hadirin hadirin sekalian, barang siapa di antara kamu membenarkan anak atau anak perempuan atau isterinya mendedahkan aurat di luar rumah tidak bertudung, maka dia jadi fasik, tidak lagi boleh menjadi wali nikah. Barang siapa yang tidak datang hadir kuliah-kuliah yang diadakan di masjid ini, maka dia juga menjadi fasik, tidak layak untuk menjadi wali nikah walaupun dia seorang wakil rakyat, menteri besar ataupun siapa saja. Aku lukau lihaza. Nah, boleh balik tak? Boleh muka bagi dia lah. Nah, minta tu panjangnya tidur tu. Tok Imam nombor 3 terletak tidur. Nah. Hadis Nabi mengatakan lepas jemaah pertama selesai boleh wujud jemaah baru kerana baru sampai. Persoalan boleh tak ada dua atau lebih jemaah serentak? Satu kat ujung kanan, satu kat ujung kiri. Boleh ke tak? Jawabnya kalau semayang sunat boleh lagi. Kalau semayang maktubah tak boleh. Melainkan penghujung tu. Tak mesti salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat-dekat nak habis dah, boleh buat jemaah baru. Jangan baru-baru tengah-tengah atau baru mula. Itu dipanggil dua jemaah. Neh, tapi kalau jemaah yang pertama tahiyat akhir dah, kita buat yang baru tak panggil dua jemaah. Neh. Ha. Kalau kita tahu dan nampak imam itu buat perkara yang tak elok, nampak dia ambil wuduk tak sempurna, boleh tak kita tak join imam itu? Ha. Bakal join tu. Imam ini ambil wuduk tak sempurna. Kita boleh ikut tak? Dengar molek. Wuduk ada dua. Yang pertama tidak sah. Yang kedua tidak sempurna. Faham baik? Tidak sah ni tak jadi wuduk dia. Semayang tak sah. Tidak sempurna sah. Tapi tak dapat fadilah. Eh, warna gitu. Ha, dengar molek. Ha, betul Rasulullah mari dengar. Eh? Contoh tidak sah. Yang pertama, ambil wuduk basuh kaki tumit tak kena. Tumit tak kena, basuh depan saja. Belang-belang sembang. Eh, gini. Ha, basuh kaki dia baik. Tumit tak kena. Nabi tengok, Nabi kata, wailulil aqabinan nar. Celaka api, tumit ini dalam api neraka. Kata ulama tafsir hadis, tumit tak kena air. Sah dah. Tu contoh gitu. Kalau gitu tu imam ambil wuduk, jangan kita takbir ikut dia. Kerana syarat sah ikut imam, makmum berintiqad imam sah. Tapi kalau tengok imam sudah tak betul, tak sah, boleh tak kita ikut? Tak sah ikutan kita, tak sah semayang kita. Yang kedua, wuduk tidak sempurna. Mana tidak sempurna? Sah, tapi tidak sempurna. Apa sempurna? Contoh, ambil tiga kali. Kan Nabi SAW, iza tawadda'a, salasa. Nabi ambil wuduk, tiga kali. Kita ambil sekali, tidak sempurna. Sah jadi imam. Faham? Sah lain. Sempurna lain. Dalil dalam tadi yang berkata man tawadda'a, siapa ambil wuduk, fa ahsana wudu'ahu. Ha. Dia telah sah wuduk, tapi fa ahsana, mengelokkan pula akan wuduk. Neh? Saqata, hak tu jawabnya. Gugur, nampak tak? Neh? Khotayahu, segala salah-salahnya daripada dia. Jadi orang yang ambil wuduk tak sempurna tapi sah, dak gugur dosa. Eh? Tapi kalau kita ambil wuduk sempurna, gugur pula dosa. Jadi imam yang tak ikut, imam yang ambil wuduk bukan tak sempurna, tidak sah. Eh? Ha. Tolong ceritakan sikit tentang background masa dulu-dulu. Semula lah hak ni panjang cerita. Ha. Kalau kita cerita 2 bulan dah habis. Ramai nak tahu umur ustaz berapa. Allah hari ni tanya kau. Ha. Ha? Kita pun tak apa ingat omong kamu. Makna banyaknya omong pada ingat. Ha. Tapi muda daripada hak cicing 100 juta tu. Ada tak demokrasi dalam Islam? Demokrasi ni syura lah. Jangan salah faham. Eh, syura, mesyuarat. Mesyuarat-mesyuarat ni ramal untuk dapat keputusan terbaik. Nampak tak? Ataupun untuk sebagai wakil. Itu panggil demokrasi. Maka kalau kita ngundi, nak kita nak buat surah, sejak surah kita pun nak cak. Nah, bila nak cak, ada tak dalam Quran dan hadis kata kena cak ni boleh, cak ni tak boleh? Ada tak? Tak ada. Jadi kita berbincang lah. Nah, okay, macam ni surah lah. Pasal kita nak tahu cak benda, kita nak cak surah kita ni siap dah ni. Nah, ha, maka pun malah tu pun musyarak lah. Musyarak-musyarak. Nah, 8 orang ahli jasa kuasa setuju cak warna kuning muda. Nah, ha. 4 orang lagi nak warna kuning tua. Nah, jadi hak mana menang? Hak 8 lah tu dipanggil demokrasi. Faham lagi? Ha, jadi esok pun cak biru. Nah. Mana suara ramai? Tapi ingat suara ramai demokrasi untuk perkara yang tidak ada nas. Benda yang ada nah, demokrasi tidak dipakai. Mesyuarat, kita mesyuarat ni apa? Mak subuh ni lewat sangat. Jadi kita nak atas nak solat takdang. Kita mesyuarat nak undi tengok. Kita kalau setuju, kita buat subuh pukul 3 pagi pula. Boleh tak? Tak boleh, benda ada nah dah. Faham baik? Neh? Cuma demokrasi sekarang tidak menepati syarat. Kerana orang yang tidak semayang tak boleh memberi undi dalam pilihan raya. Sebab dia sudah derhaka pada Allah. Orang yang tolong dia, Allah yang beri makan dia, dia lawan dah. Maka dia tak layak untuk menentukan siapa memerintah dia. Minum arak tak boleh mengundi. Faham? Ha, kita nak mabuk minum arak mengundi juga. Laki berapa penyamu mengundi juga. Itu demokrasi parah yang terkeluar daripada Islam. Bolehkah buat kunut dalam solat terawih? Tak ada. Terawih kunut tak ada. Yang ada dalam witir. Ha, bukan terawih, witir. Ha. Menyawak pelik-pelik gitu. Macam mana nak niat semayang mayat yang ramai? Lah, mudah je lah. Aku semayangkan atas semua mayat-mayat ini. Itu je. Takbir Allahu Akbar. Dalam hati aku semayangkan semua mayat ini. Boleh? Nah. Ha. Apakah hukumnya seorang doktor laki-laki merawat wanita bersalin, melihat dan menyentuh kemaluan wanita tersebut? Pulak dah. Sebab tu kita nak tukar kerajaan sekarang. Faham tak lagi? Sebab sekarang doktor lelaki dah bini kita. Doktor lelaki cocok punggung bini kita. Sedangkan kita ni kerajaan, banyak sekarang doktor perempuan. Kenapa buat lagi lelaki? Pasal tidak ada kasih ataupun roh-roh agama dalam jiwa pemerintah. Yang sekarang doktor paling ramai sekarang perempuan. Faham lagi? Kenapa kita tak buat harapkan doktor laki-laki libat dalam bahagian? Nah, dia orang kapil jadi menteri. Dia reti benda dengan hukum syarak. Patut baikilah. Orang kapil bahagian sokak ni tahan kira. Nah, bahagian kesihatan. Dah kita nak ubah boleh tak? Tak boleh nak ubah dah. Kita nak buat spanduk ni, rasa ni, mahak sini. Nak buat spanduk. Kami nak doktor puan pula. Tak boleh, dia tak layang lah. Kita tebang-tebang kan, dia buat lari-lari pula sembuh ni. Sirang air dalam kebun ni. Nah, ha, jadi tukar kerajaan. Kita nasihat dah, tak guna juga. Tukar kerajaan, kita ikut cara Islam. Laki-laki, puan-puan. Nyaknya ke orang puan. Nah, ha, ni kita nak kuasa. Kita nak kuasa bukan untuk dapatkan kekayaan. Kita nak kuasa kerana dengan kuasa kita dapat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Faham? Puang punggung cocok doktor lelaki tekan cocok. Faham tak? Doktor lelaki, doktor sakit lelaki, doktor puang pula tekan cek. Nak? Tok bila lah kata-kata kaci nak derah, nak gibang, kaci ni, kaci lizi keluar. Dah Messi. Buat pergi kat Messi tau. Messi ni buat lambat lalu. Lepas tu orang lelaki lah. Nah, jadi malu ke orang ni. Betul ni. Ni apa orang dengan bini kita. Laki ngaji kita ikan. Bini tunggu dalam milik saling terkangkang. Mari doktor seorang tak ada kena-kena. Oh, not bad. Mari pula seorang dia. Oh, fine, fine. Ha, fine kepala otakmu. Bini orang lah tu. Nampak? Habis atas alasan ikut barak. Barak dia tak ada orang. Maka jadilah punah. Macam sekarang. Nak? Kita duduk tunggu luar dengan serban besar. Duduk luruk janggut je. Ni bini mu kakang dalam. Tak boleh nak buat benda. Betul tak? Allah berhubung. Dengar-dengar sikit tukar kerajaan. Saya dengar seorang ustaz mengatakan ketika Allah menzahirkan dirinya untuk penghuni syurga melihat dalam syurga, maka akan terpakulah penghuni syurga melihat Allah selama 40 tahun sehingga lupa untuk makan dan minum serta kenikmatan syurga yang lain. Betul kah ustaz? Kata setengah ulama, hadis ini dhaif. Walau bagaimanapun boleh kita riwayatkan. Tak dikata apa? Litarghib wa tarhib. Dan mana Allah akan zahirkan dirinya, kita lihat Allah. Yang Allah ini laisa kamitslihi syai', tidak seumpama sesuatu. Dan lagu mana lihat? Wallahu a'lam. Masuk dalam syurga baru mulia. Dah lihat, lihat sungguh. Sebut dalam hadis sahih, memang lihat sungguh. Neh, waktu hadis sahih. Innakum satarana rabbakum. Nampak? Yaumul qiyamah. Kamu nanti pasti akan melihat Tuhan kamu pada hari kiamat nanti. Waktu haza hadisun sahih. Neh. Ha. Ustaz tu kata pula kita panduan ulama bukan setakat di dunia saja, malahan dalam syurga pun. Orang awam seperti kami semua ni memerlukan bantuan bila dengar surah daripada Allah dalam syurga. Minta apa lagi kenikmatan yang kamu semua inginkan, kata Allah. Maka penghuni syurga sepingkir-pingkir mencari ulama dan bertanya pendapat. Betulkah ustaz? Hak ni wallahu a'lam. Eh? Bila Allah kata mu nak benda lagi, nak ulama, nak pengetahuan, maka hak tu wallahu a'lam. Yang kita faham hak zahirnya dalam syurga tidak ada orang seorang yang perlukan pertolongan. Fatu hak zahir. Eh, dalam syurga tak ada pertolongan. Pasal negeri yang senang. Senang ada susah tak? Tak ada susah. Bila susah baru nak minta tolong. Eh, dia tak ada bukan negeri nak mengaji syurga, bukan nak baru nak nadah kita. Orang ni baru nak semayang, orang ni nak cari piti nak buat ada surah dah. Tapi syurga masuk bergalak, bergurau, bersuka-suka pagi petang. Nak bangun makan, makan minum, pas minum tidur, pas tidur bangun tengok bini jimok. Sadak mandi junuk ah. Letih jimok naik kuda terbang pula. Turun kuda terbang, ambak orang puang pula kedok. Faham? Itulah kerja. Nak, boleh orang puang beli kapal barang, ajak main dalam laut. Anu pula naik atas kapal terbang. Tok Imam ambil orang puang pula dengan helikopter, dia main gitu. Tak sungguh. Tu baru suka. Nak, ada mak, tak ada, tak ada puasa, tak ada dah, tak ada apa. Tak ada semayang, tak ada ngaji, tak ada zakat, tak ada apa. Negeri suka, tak ada minta tolong. Nah, kah ni tak boleh nak galak. Suka lah, masuk surga lah. Darah lelaki 70 bini, paling sikit boleh. 70 orang puan. Bidadari. Nah, bidadari ni selendang dia, kalau kita tengok, mati je. Lening lah, pasal apa? Jadi bengok, tak ingat. Pasal macam kena datuk comel ni, tak ingat nak makan minum, mati dulu. Nah, tu baru selendang dia, dah 70 orang kita boleh. Tu baru best. Sebab tu mujahidin di Palestin, di Afghanistan sanggup pecah kepala, pecah perut nak ni. Nah, kita duk berbuah bini kita dalam kapung. Nah, 12 ribu mas kahwin, kaki pecah. Nah, ni berapa ni? Oh ni 16 ni. Berapa 16? Oh, ayuh dia tokeh belacang. Oh, tokeh belacang 16 ribu. Tak ada kena-mengena. Nah, dengar tak puan. Dah ni berapa ni berapa? Tanya orang utara pula. Ha ni murahnya 8,000 ambil kan tak? 8,000. Dia 18 kali SPM tak apa. Di Pulau Mah 18,000. Eh, tak apa beribu-ribu mas kahwin. La ilah Allah. Ketuk usuk bohong. Saya nak tanya banyak ni. Kalau tak sempat jawab, tolong hantar email ke saya. Apa pula ni? Saya tak ada kerja tetap, tapi saya nak bayar zakat. Boleh tak? Apa itu zakat? Berapa terbagi zakat? Dan sebagaimana sebab? Sampai habis terang. Dan bila kita wajib zakat? Panjang sangat ni, kena email lah. Kalau mu tak ada kerja buat, tak ada harta apa-apa, zakat fitrah sajalah. Nah, tapi kalau ada wang simpanan, RM10,000 sampai setahun, zakat wang simpanan. Nah, ha, kalau mu ada meniaga, zakat perniagaan. Nah, ha. Apakah jika saya pegang tangan orang perempuan yang buta untuk bantunya melintas jalan yang bukan mahram saya? Haram pegang tangan perempuan buta atau tak buta? Kerana haram tu kan sebab melihat dengan sebab syahwat. Sebab tu Tuhan jadikan bila kita pegang mak kita ada rasa stinger. Pegang mak. Ha? Tak. Pegang mak dara. Tapi kalau wanita ajnabi dia mari ringan, dia panggil. Faham tak? Ha, sebab kita laki-laki positif, perempuan dia negatif. Nah, kali bersih berani, positif lekat out. Dah di positif negatif, kup lekat lalu. Nah, batu bahaya laki-laki perempuan. Nah, batu bila situ, aula mastumun nisa bila situ, walaupun tanpa syahwah, dia menjadi mazinatu syahwah. Tak apa sesuai kita nak akad takbir dengan Allah Taala. Padahal situ gitu, apatah lagi kita pergi pegang gitu. Maka tengkuknya tetap haram. Nah, dah kalau kita pegang kat baju dia boleh tak? Boleh tak? Kau puan buti nak cari yang selanjang, peganglah kat baju dia. Nah, yang boleh pegang perempuan ni ketika darurah tu. Bila darurah tak sempat lagi nak pakai sarung tangan. Contohnya perempuan jatuh dalam sungai. Nah, kita balik ngaji ni. Nah, kita tak boleh raga. Serbang berpeng. Dia dengar, help me, help me. Oh, dah awet jatuh dalam parit. Nah, ada pening naik skuter masuklah pagi. Jadi tenggelam timbul, ulama kata siapa yang boleh berenang wajib terjun selamat nyawa. Tak terjun dosa. Faham? Maka kita pun terjun. Bila terjun tengok adakah kita nak pegang dekat baju tarik masa lemah. Pegang kat baju boleh tak lagi? Dia tengah lemah gitu mestilah perlu. Tapi belakang. Nah, boleh perlu perempuan. Dah haram lah. Tak situ baru boleh. Ni nak pimpin jalan, nak pimpin jalan lah kerja pegang kat ni. Boleh tak? Boleh tak? Sini berlaku dalam kita. Nah, soalan seterusnya, betulkah kita boleh kahwin dengan perempuan Islam dan dia tak mahu Islam? Kalau boleh, macam mana status anak? Adakah anak itu Islam atau agama ibunya? Ya, boleh. Menurut jumhur ulama, harus kita berkahwin dengan wanita-wanita Israel. Mana? Bani Israel yang agama Nasara atau Yahudi. Siapa dia ni? Yang kalau kita kira ataupun hitung balik, dia punya silsilah sampai pada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi dia punya tok nenek moyang itu, nampak? Sampai kepada zaman Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi Yahudi hak sampainya kepada Islam Nabi Musa, dan Nasara yang sampainya kalau kita titih sampai ke Islamnya Nabi Isa alaihi wassalam. Bila nabi-nabi ni masih ada, mereka beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, dia panggil Muslim. Tapi Nabi telah wafat dua orang, Nabi Isa diangkat ke langit, Injil dipinda, Taurat dipinda, hak mana yang kekal dengan Taurat lama mati dalam Islam, hak mana yang bersama dengan Taurat baru pula yang dipinda, dia panggil kapi kitabi. Faham? Bapa panggil kitabi kerana ada kitab Taurat dan Injil. Bapa pergi panggil kapi kerana beriman dengan kitab baru yang diubah oleh tangan-tangan manusia. Macam sekarang yang dipanggil Melayu kitabi kerana menolak hukum-hukum Allah yang ada dalam Quran, kerana nak bersama dengan pemerintah yang tidak mahu bersama dengan Allah. Faham? Dan anak mana pula? Anak kalau isteri kita ni Israel atau Yahudi atau Nasara, ikut agama bapak. Faham? Ikut agama bapak. Neh? Siapa bapak? Kitalah Muslim. Perempuan yang kafir, dia tak boleh perempuan Islam kahwin dengan laki-laki Nasara, tak boleh. Neh? Tapi dia ni pelik-pelik. Kristian bukan Bani Israel, Kristian Indonesia tu murtad. Dulu Islam, datang Belanda, Kristian kan dia, tak boleh kahwin tu. Nah, yang boleh kahwin Kristian betul sampai pada zaman Nabi Isa. Mak saya seorang ustazah, tapi bila dah buat kerja dekat luar, dia buat kerja dekat luar seperti sidai kain, cakar sampah, potong rumput sebagainya. Dia tak pakai tudung. Saya nak tegur sebab dia ustazah. Lagipun saya sekang lah. Dia mak tiri saya. Allah Rabbi. Gini, hukum menutup aurat ataupun mendedahkan aurat, dia kait tudung aurat, tutup aurat, tak tutup aurat, tudung aurat. Apakah makna aurat? Aurat-aurat ni ma yajibu satruhu, nampak? Benda atau anggota yang wajib kita tutup. Tutup dari siapa? Tu nak faham? Tutup daripada orang yang haram leha. Sebab tu makruh. Ni ditanya tak pakai tudung di luar rumah. Eh? Makruh telanjang di luar rumah. Ha, tu kaedah. Nampak tak? Makruh telanjang di luar rumah. Dan ni tak pakai tudung. Faham tak? Tapi kalau telanjang di luar rumah, makruh. Ha, baru faham agama. Al-fikhu wal-fahmu. Faham agama. Baru mudah. Wana telanjang makruh. Pakai luar ketak haram dah. Ha, tu kata. Ha. Ulama katakan luar rumahmu tak ada orang yang haram lihat diri kamu. Makruh kamu telanjang. Faham? Jadi kalau kita tak pakai tudung, tak ada orang tengok luar. Tak ada orang luar. Rumah dia jenis seorang gitu. Haram tak nak kata tudung luar? Si jawab kain nak ngom. Haram tak? Dah. Yang wajib tutup daripada penglihatan ajnabi. Ha. Ada orang yang haram lihat bawa dia tutup. Dia duduk rumah seorang je. Lepas tu kapung lain tu. Nang batu baru sampai rumah dia. Nak lari rumah dia tu, tak nampak. Pasal apa? Sawah padi, nang batu. Maka dia boleh duduk luar mesin ruput lanjang. Makruh ni ulama kata. Ha. Ha. Jangan ngecik mata tu sudah. Ha. Dan harus telanjang di hadapan orang. Ha, tu hukum mereka. Orang mana? Orang yang harus lihat. Betul tak? Eh? Ada mengaji bak aurat. Ni kadang-kadang kita bak aurat kita tak faham. Haram, haram, haram, haram. Benda ke haram? Boleh, boleh, boleh. Benda ke boleh? Eh? Ha. Telanjang depan orang yang harus lihat. Mandi dengan bini kita. Wajib tak pakai kain sah? Tak wajib. Nampak? Sebab bini dengan suami tidak ada aurat. Ujung rambut sampai ujung kaki beres. Nampak? Duduk saja. Yang, yang, yang, yang. Eh, lanjang tau nak tengok. Lanjang. Boleh. Tak ada masalah. Tak tu hikmat perkahwinan. Bukan saja suruh masuk. Tak. Untuk dilihat. Boleh. Boleh tengok. Boleh. Ha. Balik sekarang dia kata, bang, semalam saya. Malam ni abang pula. Abang naik atas mesin masuk dan jam. Haram tau. Itulah yang halal. Suami isteri baik. Pada gitu adat kata kalau tubik luar jemur kain, orang nampak lah rambut kita, hukumnya haram. Ha, baru faham, baru uruh. Nak ha. Mutabeng kita tanya. Adat Melayu, seorang bayi lahirkan disimpan tali pusat telah luruh. Kononnya boleh guna sebagai ubat bayi tersebut. Direndam tali pusat tersebut dalam air, beri minum kepada bayi untuk merawat penyakit tersebut. Apakah hukum bagi amalan tersebut? Kebanyakan daripada ulama' mengatakan tidak dibolehkan. Walaupun ada setengah-setengah daripada ulama' mengatakan boleh. Nah, ha. Dan makruh disimpan tali pusat tanpa ditanam. Sunat tanam. Asalnya tak ada hukum simpang, hukum tanam ni ada. Di kalangan kitab-kitab disebut hukum tanam tali pusat. Neh, dipanggil fudalah. Maknanya benda yang lebih dari tubuh badan manusia, sunat tanam mengikut akal malang para sahabat. Neh, tiba-tiba dia simpang, maka makruh. Nah, kemudian dalam masalah perubatan pula, neh. Perubatan di luar hal sikit. Bila berubat tu memang mujarab, maka ad-daruratu tubihul mahzurah. Jadi benda ni kita tak pasti lagi. Neh, ha, tak boleh kita nak pakai haram tu, tak boleh nak pakai nak suruh arah amal, suruh sipang tali pusat tu, tak boleh. Neh, kerana dia bak perubatan, aduk saja tak boleh minum orang lain. Neh, ha. Umpama dia sakit dada, sakit dada ni, kawan dia kata, dah habis hospital dah tak baik. Katakan, nak obat tu jadi. Kawan dia kata, obat ni mu kena telang nak badok sekor. Jangan semelih, sekor kena telang. Ha, dia, tak apalah nak buat berobat. Neh, ha. Apa hukum potong rambut di kedai orang bukan Islam, laki-laki seperti Cina dan India? Boleh kita potong rambut. Yang tukang potong rambut itu orang kafir dan orang tu laki-laki, dengan syarat kita laki-laki. Neh, ha. Kita boleh. Kita orang laki, lepas tu orang kafir potong rambut kita, boleh tak? Boleh lah. Dan yang tak boleh, orang laki-laki potong rambut perempuan bini kita, baru tak boleh. Tak usah kata Cina, tu imam tukang guting tak boleh. Hang, tu imam tukang guting bini kita, mana boleh bawa. Nah, ha. Dah perempuan yang tu guting rambut perempuan Islam, khilaf ulama. Satu kata haram, satu kata boleh. Apa haram? Kerana aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan rambut tak boleh buka. Neh, siapa baju rambut tak boleh buka juga, kena makan tudung. Sebab dia mensifatkan akan rambutnya kepada laki-laki kafir. Pendapat yang kedua kata, buahkan baju, boleh tutup kepala, boleh nampak lengan dan boleh nampak kaki. Neh, ha. Sikit lagi. 10:30 dah. Apa pandangan ustaz tentang ada juga segelintir ustaz ulama' menyanggah ulama' tersohor seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi? Jawabnya, Dr. Yusuf Al-Qardawi ini bukan bermazhab Syafi'i. Tapi bila bukan bermazhab Syafi'i, bukan bermakna kita tolak dia. Neh, neh. Lepas itulah ni, Islam ni kalbunia. Ya syudu ma'luhum ba'da. Begitu juga dengan ulama'. Dia masabihul ummah. Dia pelita bagi ummah. Neh, ada pandangan-pandangan beliau yang tidak sehaluan dengan pandangan mazhab Syafi'i. Kita cenderung pada pandangan mazhab Syafi'i, kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Neh, kita tak ikut mazhab Hanafi, boleh tak kita hina ulama Hanafi? Tak boleh. Neh, itu kena jaga, faham baik. Padahal kita Syafi'i. Dah apa mudah kata uduh-uduh ke Hanafi? Tak perlu tu. Maka sekarang ni ada satu golongan mereka ini yang mencerca ulama-ulama seperti Dr. Yusuf Qardawi. Bukan sebab pandangan yang berbeza, kerana Dr. Yusuf Qardawi nawak mengatakan kerajaan yang ada di Malaysia sekarang silap, tidak betul sesuai yang dikehendaki oleh Islam. Jadi inilah maknanya nak bernaik beberapa orang ustaz-ustaz nak bela kezaliman yang ada di sekarang di Malaysia, maka sanggup menghentam ulama-ulama seperti Qardawi. Neh, pak tadi yang kata tadi, buat-buat ulama muda. Neh, ha, buat ulama muda ni kita kenal daripada zaman dia belajar lagi. Memang biadab dan kurang hajar. Neh, dia tak panggil Imam Syafi'i, dia panggil PI. Dia tu panggil, orang lain hormat. Nah, Imam Syafi'i orang hormat, dia PI. PI nak pula pindang hidung sor tu. Neh. Tak kira lah Rasul Dahri ke Dr. Sulaiman ke, ha. Tak ada kira siapa-siapa. Neh, pasal mereka tidak jujur dengan diri mereka sendiri. Apakah nama yang boleh dibinkan, dibinti kepada orang yang kita tidak tahu nama mak beliau? Contohnya mak orang yang telah lama meninggal. Guna pula. Apakah yang boleh dibinkan terlebih pada orang yang kita tidak tahu nama mak beliau? Sebab pula nak bin mak pula. Ha, contohnya dia nak tahu nak bin. Katakan dalam bab baca talqin. Baca talqin ni sunat letak bin mak. Lain pada talqin sekema bin ayah. Maka tak tahu bin mak. Sebut Imam Almarhum Syekh Mutawali Sya'rawi. Neh seorang ulama Usir. Dia baru meninggal dalam 7 tahun lepas. Dia sebut dalam kitab dia Fatawa Syar'iyah. Dia kata hendaklah menggunakan bin Hawa, isteri Nabi Adam AS. Ada sebut dalam kitab Syekh Mutawali Sya'rawi dalam bab Talqinul Mayyit Ba'da Dafni. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Apakah beli barang cetak rampok rejang spek mata lain-lain kalau nak beli yang original mahal sangat? Jawabnya kalau cetak rampok itu milik orang Islam dan tuan dia tak benar, tak boleh. Neh, macam buku, CD-CD tu tu guru ada cetak rampok ambil buat jual, haram kita beli. Neh, tapi kalau hak kafir boleh, kerana kafir memang menjahanamkan ekonomi umat Islam. Nampak? Ha, maka jangan kata faham ni. Tada alaikum fa tadu alaihim. Siapa yang buat dak molek ke atas kamu, Allah kata membuat atek balas kejahatan mereka ke atas kamu. Maka seluruh dunia barat nak menyerang ekonomi umat Islam, maka kita boleh menggunakan bahan cetak rampok yang merugikan akan ekonomi negara-negara kafir harbi ni. Perjalanan saya tempat kerja lebih kurang 198 kilo. Kadang-kadang saya menetap di sanalah rumah sewa, dan kadang-kadang saya berulang balik. Boleh atau tidak solat jamak qasar dalam waktu perjalanan? Dan boleh atau tidak solat jamak qasar di tempat di kerja jika berulang, kerana ia dilakukan dalam waktu kerja? Adakah bekerja juga dikira musafir? Gini, mana-mana rumah yang kita anggap sebagai tempat tinggal, sama ada duduk sini lama, dinu sikit, sini lama, sini sikit, dinu lama, sini sikit, tak boleh jamak qasar. Nah, tapi kalau rumah kita di sana tapi kita tak duduk sana, kita pergi sewa kat orang, kita tengok kerana nak tengok rumah sewa saja, boleh jamak qasar. Kemudian kerana bekerja pula, contoh ni dia pergi kerja, nah, kerja jauh di Johor Bahru 2 hari, boleh jamak tak? Boleh jamak. Nak pergi berhibur pun boleh, bawa anak-anak pergi makan ni, boleh jamak tak? Boleh. Yang tak boleh, nak pergi buat maksiat, nak pergi sembuh air orang berhibur, ah, tak boleh jamak. Faham? Ha? Nak pergi rombok rumah orang, masjid orang, tak boleh. Nak pergi main judi, nak nak pergi tengok pertandingan akhir Akademi Fantasial, tak boleh. Nak nak pergi atas borang ni kilawang emas pasal toki dia nak masuk juga, nak ha. Ni dia buat dulu, muda-muda dia buat dah suku, dia niat bagi anak masuk dalam rumah kubur pun. Kalau nak masuk kubur pun boleh nyanyi pula dia ni, nak ha. Dah masa muda tu lalak dah, tua nak mampu masuk pula pertandingan menyanyi untuk orang-orang tua, hak bagian dekat nak masuk dalam lubang kubur. Akhirnya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kamu telah disusah, dipenatkan dengan mencari dunia dan sebagainya sampai kamu masuk dalam lubang lubang kubur. Apakah hukum menyakiti diri sendiri kerana takutkan sisi Allah sebagai peringatan untuk diri? Hukumnya haram. Neh, kerana yang dibuat oleh orang Syiah pada peristiwa Karbala. Neh, hari Karbala yang dilatap yang tabrakan bapak-bapak darah sama dengan golongan Nasara nak di belah-belah negara apa benda ni, Greece, Itali dan selatan Spain. Ini hari-hari tertentu dia ambil salib tinggal nanti tinggal situ nak rasa cek kesalahan dan kesakitan yang dirasa oleh Nabi Isa yang konon di salib. Jadi dalam Islam tidak ada seks sendiri. Nah, macam mana nak ganti puasa yang telah lama kita tinggal? Contohnya 15 tahun lah. Sengaja ke tak sengaja tapi tak ingat jumlah puasa? Jawabnya tetap wajib kena bayar dan kader, takdirkan, anggarkan dengan hari yang paling banyak. Mu tinggal berapa hari tak ingat? Kalau sehari kan lebih-lebih. 6 hari lebih lagi. 80 eh, banyak sangat. 60 banyak sangat. 20 lebih lagi. 30 30. Ambil gitu. Faham? Anggur-anggur. Bila kita puasa lebih pada hak sepatutnya, jadi puasa sunat. Tak rugi sikit. 3 keping lagi. Ada sahabat apa nak nikah? Dah nikah. Yang laki-laki kuat pah. Yang puan ayah amno budak dah. Yang mak boleh terima. Masalahnya si puan tadi tak boleh terima. Apa yang sahabat Abdul harus lakukan untuk memikat hati ayah si puan? Ayah dia. Kerana puan yang nak nikah ni punya ciri-ciri puan yang soleh. Mematuhi tuntutan agama. Jadi hak ni pun aku nak kena sesal juga. Patutnya pakat awak kira lah, guna-guna ni kira pun tau. Ha. Tanya sah batal tu senang sikit. Nah, jadi ayah puan ni orang laci. Dah apa nak kenal sikit, pok JKK lah. Ha? Jadi kalau nak kahwin sungguh, jumpa molek dengan ayah dia. Jumpa molek-molek. Tak? Sebab masalah gitulah, ayah ni dia wali. Nah, ha, betul dah anak dia nak mu, tapi ayah tak mau beri sangat. Betul, bila tak beri sangat, perempuan ini report jabat agama, jabat agama akan hantar surat pada ayah. Ayah tu tak jawab ataupun jawab tak setuju, barulah pindah kepada wali lain. Ha, berarti kadang-kadang jabat agama ni comel juga dia buat. Kita jangan nak marah semua jabat agama, bagian jabat-jabat molek juga. Nah, sebab kadang-kadang cerai di rumah, tak cerai dia kata cerai. Dah tak mengaji bodohnya masa. Dia ingat dia cerai dah tapi jahil. Nah, padahal tak cerai pun, maka pisah lah dia. Lepas tu jabat agama panggil, mu cerai mu kata gua ni. Kata gini, hei ni tak cerai kau panggil gini. Ha. Kadang-kadang cerai tapi bodoh punya pasal ingat tak cerai. Duduk serumah sampai habis aja. Betul tak? Ha, tu kadang-kadang jabat agama tu buat betul juga. Nah, kita tak nak hak kita marah ni hak tak betul. Orang nak cerai sampai 8 tahun dah sudah lagi. Nak pasoh dan sebagainya dok. Kodi tak ada. Kodi cuti Langkawi. Pulak dok. Dah mu cuti, mu tinggal lah di malammu biar selesai masalah rumah. Zaman dan biar jumpa pagi, pagi tu juga cerai. Kita 8 tahun nak boleh pisah. Kan postpone, kan postpone. Laki pula tak mari begini pula. Banyak hal. Nah, lalah kali dah kuat ni kata minggu ni kodi ada dok. Kodi tak mari. Kodi gila ni. Kodi cerai. Ah tu situ tak kena. Neh, hak jadi hak lain-lain tu comel dah. Neh. Ha. Nak nikah payah. Dia kata ada ciri-ciri perempuan solehah. Ha. Pujuk molek neh. Ha, ayuh dia tu pujuk molek. Ada ke orang ni suruh kita jadi kabel. Dia nak masuk minang takut ayah tak beri. Nah, pasal dia ni nano sikit. Tapi dia kata ayah dia memang dengar CD ustaz. Rasanya kalau ustaz pergi dia beri lah. Ya? Jadi dia yang punya kita pula. Dalam pak gini. Kalau aku pergi, pahang kaku. Punya ngamai. Lembu accident. Tak sempat mati, kita sembelih. Tak sempat mati bisa ayakmu. Tak tahu tuang, kita lapar dan ambil dagingnya. Minta penjelasan. Jawabnya boleh sembelih. Lembu yang tidak diketahui tuangnya, yang kita tidak disembelih, merosokkan daging. Boleh pokoknya hari. Yang tak boleh, bola bonek gitu apa so. Hatu tak boleh. Neh. Boleh sembelih untuk selamatkan daging je. Padahal mampu saja, dalam keadaan hayat mustaqirah, kita tolong sembelih. Tuan ni mari, tak boleh marah. Ha, jangan selembu dia molek. Mutus ikat je, langgar kaki sikit. Meleh dah. Nah, ha, jangan begitu. Soalan terakhir. Apakah hukum suami isteri menyimpan perasaan pada orang lain tetapi tetap setia pada pasangan dan tidak luahkan pada sesiapa? Jawabnya, orang laki-laki yang ada isteri, dia boleh cinta dengan perempuan lain. Dia boleh berkenalan perempuan lain. Kerana dia boleh kahwin, pak. Yang tak boleh, perempuan yang telah ada suami, dia tak boleh sayang orang lain. Sayang atas dasar kekasih. Sayang mak ayah tak apa. Dia tak boleh ada taruh perasaan cinta lagi pada kekasih dia, tak boleh. Kerana dia seorang suami saja. Situ kaedah dia. Lepas tu orang yang sedap orang lelaki. Dah pun jadi lelaki. Payah apa? Nah, orang lelaki kalau dia ada isteri, dia boleh kahwin tak perawat dengan perempuan lain? Dia jawab ni. Boleh tak? Boleh tak? Biar kemah. Boleh. Tak apa kuat jawab. Nakut sahih sungguh lah. Nak jawab tu takut dah. Soal kata nak minta sahih bini. Nak jawab tu slow dah. Tengok pada misal sungguh. Gatil sokmo. Bini apa bang? Bisa dengan misal ni? Seorang ya bang. Nah, jadi orang laki-laki bila dia boleh kahwin dengan isteri yang kedua, ketiga atau keempat, boleh tak dia ada perasaan pada orang lain sebelum dia berkahwin? Ke kita nak kahwin seorang tak ada perasaan? Mesti ada perasaan suka tau. Sayang tau, baru kahwin. Ke tak ada. Ke nak nikah tu pakai tak ada perasaan apa, pakai raba. Bedah. Nikah. Bukan gitu. Mesti ada rasa ingin ke dia. Rasa nak ke dia. Rasa nak tanya khabar dia. Rasa nak berkenalan ke dia. Maka dia dah ada isteri, boleh tak gitu? Boleh yang tak boleh. Berkapa tak tahu. Benda dulu orang macam nikah dah, baru tak boleh. Tapi kalau perempuan, tak boleh. Dia ada kasih lama, mari ingatkan pada kasih lama, tidak haram. Kerana hati benda payah. Tak macam batu. Batu satu trailer kita buat turun bawah. Tapi hati ada sikit je rasa sayang ke orang. Kasih dia lama. Kawin dengan kita, payah nak hilang. Tak haram. Jangan sengaja mengingat ke kasih lama. Atau simpan perasaan nak pada orang lain. Wallahualam. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi di lain kali. Mudah-mudahan Allah berkatkan pertemuan kita pada kali ini. Dan kita memohon maaf kerana mengambil masa yang terlalu panjang. Sehingga memberatkan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin menghadapi beberapa masalah. Balik lewat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna fi hadzal lailah minas su'adil maqbuli wa la min askiyal marduli. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.